Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, qawluhu wa qad ra'aytu min ahsani ma jumi'a fi maqasidi hadhal bahfi al-jalili, ma auradahu Muhyiddini An-Nawawiyyu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabiddarisi wal Mudarrisi, beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam Adab Risalatu Adabiddarisi wal Mudarrisi, di mana Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa qad ra'aitu min ahsani ma jumi'a fi maqasidi hadzal bahthil jalili, dan sungguh saya ya telah melihat bahwa yang terbaik dari pembahasan yang dikumpulkan atau yang disusun dalam perkara ini, yaitu dalam perkara adab pengajar dan pelajar ini, ya, yaitu ma auradahu Muhyiddini An-Nawawiyyu. Jadi beliau berpendapat bahwa yang terbaik, ya, pembahasan yang mulia ini, yang agung ini, yang dikumpulkan dalam perkara adab pelajar dan pengajar ini, itu yang terbaik itu adalah ma auradahu Muhyiddini An-Nawawiyyu, yaitu yang ditulis atau buah karya yang dibawakan oleh Muhyiddin An-Nawawi, yaitu apa? Ahadu a'immatir riwayati wattirayatil masyahiri, di mana kita mengetahui Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah ya salah seorang imam, ya baik riwayat dan juga tiroyah, yang beliau itu sangat masyhur, ya, sangat terkenal. Di mana fi muqaddimati syarhil muhadzabi, yang pembahasan itu beliau letakkan dalam pembukaan dari kitab beliau Syarah Al-Muhadzab. Fa athartu anhu khulasatama afarahu an asatinil hikmatil mutaqaddimina. Ya, maka saya mengutamakan, ya, dari pengutipannya itu adalah peringkasan dari inti atau pondasi-pondasi hikmah dari para ulama terdahulu. Ya, maka yang saya dahulukan itu adalah ringkasan dari apa yang ditulis, ya, atau apa yang diutamakan, apa yang dikutip dari pondasi-pondasi hikmah dari ulama terdahulu. Waja'altuhu maqalatan mujazatan, dan saya, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, menjadikannya sebagai sebuah risalah atau makalah yang ringkas. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul untuk penggalan ini, yaitu Isyaratul Qasimiyyi ila ikhtisarihi hadhihi risalata minal majmu'i lin-Nawawiyyi. Ini merupakan isyarat dari Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala bahwa beliau meringkas, ya, atau beliau menulis risalah ini itu merupakan ringkasan dari Al-Majmu' An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu menjelaskan penggalan tadi. Dzakara annahu istafada ma satarahu fi hadhihi ar-risalati minal imami Abi Zakaria Yahya bin Syarafin An-Nawawi. Di sini Syekh Al-Qasimi rahimahullahu taala itu menjelaskan bahwa beliau itu mengambil faedah ya atau apa yang ditulis oleh Al-Qasimi ini mubtada'nya adalah maaf fa'ilnya adalah ma ya berarti istafada ma satarahu apa yang ditulis oleh Al-Qasimi itu dalam risalah ini itu mengambil faedah dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala ya ulama yang sangat masyhur termasuk di negeri kita. Wa wasafahu biqaulihi dan Syekh Al-Qasimi rahimahullahu taala menyifati Al-Imam An-Nawawi dengan ucapan beliau ahadu a'immatir riwayati wa tirayati. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah salah seorang imam di ilmu riwayah dan tirayah. Ya. Kemudian beliau mengatakan menjelaskan maksudnya li annahu ma'dudun minal muhaddisina. Karena kita mengetahui Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kenapa dikatakan a'immatur riwayah? Karena beliau terhitung sebagai salah seorang muhaddisin. Ya, kita mengetahui karya beliau dalam hadis itu ya karya beliau dalam hadis itu sangat banyak. Maka beliau termasuk imam ilmu riwayah. Kemudian beliau juga imam ilmu tirayah. Ya, kenapa wa huwa kadzalika min kibari fuqaha isyafi'iyyati kama taqaddama. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau termasuk ulama madhab fikih Syafi'i yang kibar. Ya, beliau termasuk ulama kibar dalam madhab fikih Syafi'i sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Fa wasafahu bi annahu min a'immati tirayati maka Syekh Al-Qasimi rahimahullahu taala menyifati Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa beliau termasuk imam ilmu tirayah. Wahiyal fahmu wal fiqhu. Dan maksud dari tirayah itu adalah al-fahm ya pemahaman dan juga al-fiqhu pengetahuan. Wa qawluhu dan ucapan dari Al-Qasimi rahimahullahu taala fi muqaddimati syarhil muhadzabi bahwa ada pelajar dan pengajar ini itu dituangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam muqaddimah dari kitab beliau yaitu Syarah Al-Muhadzab Al-Musamma bil Majmu'i yang kita tahu ini dinamakan dengan Al-Majmu' ya sangat masyhur Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, apa kitab tersebut? Wa qad syarahan Nawawiyyu fi hadzal kitabi Kitabal Muhadzabi li Abi Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i. Dan dalam kitab tersebut wa qad syarahan Nawawiyyu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya fi hadzal kitabi itu telah mensyarah Kitabal Muhadzabi. Ya, dalam kitab Al-Majmu' itu beliau mensyarah kitab Al-Muhadzab li Abi Ishaq Asy-Syirazi. Ya, Al-Muhadzab itu buah karya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ya, Asy-Syafi'i. Beliau adalah ulama masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i. Tuwaffiya sanata 76 wa 400 lil hijrati. Yang beliau wafat pada tahun ya tuwaffiya sanata 76 wa 400. Beliau wafat pada tahun 476 lil hijrati, hijriyah. Walam yukmilhu. Ya, dan beliau sebagaimana kamata qaddama sebagaimana telah dibahas sebelumnya, beliau tidak sempat menyelesaikan syarah dari Al-Muhadzab tersebut. Ya, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Qauluhu dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala fa'athartu. Ya, apa maksud dari fa'athartu? Ai faddaltu wakhtartu. Ya, faddaltu wakhtartu. Artinya aku mengutamakannya dan juga memilihnya. Artinya dari pembukaan dari Al-Imam An-Nawawi tadi, rahimahullahu ta'ala tadi, itu beliau mengutamakan sebagiannya dan juga memilihnya untuk dimasukkan ke dalam risalah ini. Di mana kita bisa melihat makna dari atharo di sini, yaitu qala ta'ala, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, hikayatan an ikhwati Yusufa alaihi salamu. Ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan dari para saudara Yusuf alaihi salam. Ya, dalam surat Yusuf ayat ke-91. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang menghikayatkan ucapan para saudara Yusuf. Qalu tallahi laqad atharaka. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Ya, mereka mengatakan demi Allah, sesungguhnya ya atharaka Allahu alaina. Sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau di atas kami. Wa in kunna la khati'in, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Maka atharo di sini maksudnya adalah melebihkan kamu, artinya mengutamakan dan memilihmu. Kemudian qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, yaitu khulasata ma atharahu. Ya, khulasata ma atharahu. Ya, apa maksudnya? Ai naqalahu. Ya, artinya yang dikutip. Mudahnya yang dikutip. Jadi beliau memilih apa yang dikutip dari ucapan dari ucapan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qauluhu dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, an asatinil hikmatil mutaqaddimina waja'altuhu maqalatan mujazatan. Ya. Berarti dari ya pondasi-pondasi hikmahnya para ulama terdahulu, dan saya menjadikannya sebagai makalah yang ringkas. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan maksudnya. Al-asatinu, apa maksud dari al-asatinu? Fil asli, asal dari al-asatinu itu adalah jam'u ustuwanatin. Ya, jam'u ustuwanatin, ustuwanatin, ustuwanatin. Jamak dari ustuwanah. Ya, al-asatinu adalah jamak dari ustuwanah. Apa itu ustuwanah? Wahiyal amudu wassariyatu. Yaitu tonggak dan tiang. Ya, al-amud, tonggak, dan as-sariyatu, tiang. Ya, jadi bisa juga diterjemahkan sebagai pondasi. Ya, yang membuat sesuatu itu berdiri. Kemudian apa itu ustuwanah? Wa yu'abbaru bihadza amman lahum qadamun rasikhatun fil ilmi. Ya, wa yu'abbaru bihadza amman lahum qadamun rasikhatun fil ilmi. Dan biasanya ungkapan ini itu digunakan untuk siapa saja yang mereka itu memiliki pondasi yang kuat atau pegangan yang kuat dalam ilmu. Contohnya bagaimana yuqalu dikatakan fulanun min asatinil ilmi awil hikmati. Fulanun min asatinil ilmi awil hikmati. Bahwa fulan itu adalah termasuk orang yang memiliki pegangan atau pondasi yang kuat dalam ilmu atau dalam hikmah. Ya. Qala fil mu'jamil wasiti. Ya, ini dapat ditemui dalam kamus yaitu al-mu'jam al-wasit. Yang ini merupakan buah karya dari kumpulan ulama dalam Dewan Bahasa. Kita lihat catatan kaki, ya ini pada as-safhata thamina ashrota, pada halaman ke-18. Kita kembali ke atas. Maka apa yang dimaksud dengan asatinul ilmi awil adabi? Ya, asatinul, atau ini yang dalam kamus al-mu'jam al-wasit tersebut, asatinul ilmi awil adabi, apa yang dimaksud dengan asatinul ilmi wal adabi? Itu artinya adalah athiqatul mubarrazuna fihi. Ya, athiqatul mubarrazuna fihi. Berarti asatinul ilmi awil adabi itu adalah athiqatul mubarrazuna fihi. Yaitu ahli yang piawai di dalam ilmu atau dalam adab. Dalam ilmu sastra atau dalam bahasa. Mufraduhu, mufrad dari asatin, kalau menurut al-mu'jam al-wasit adalah ustunun. Ya, ustunun. Kemudian beliau, yaitu asy-syaikh Abdullah al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan, wa qad ahsana al-qasimiyu fi hadha al-ikhtiyari. Ya, wa qad ahsana al-qasimiyu fi hadha al-ikhtiyari. Dan Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala itu telah memilih dengan baik. Ya, artinya memilih dari tadi dalam pembukaannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu beliau memilihnya dengan baik. Wa ahsana fil ikhtisari, dan beliau juga meringkasnya dengan sangat baik. Tetapi lakinnahu hadzafa fi ba'd lakinnahu hadzafa fi ba'dil mawadhi'i alfadhan mukammilatan. Ya. Lakinnahu hadzafa fi ba'dil mawadhi'i alfadhan mukammilatan. Akan tetapi Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala itu di beberapa tempat itu menghapus beberapa lafaz yang justru sebetulnya itu yang menyempurnakan makna. Au musahihatan lil makna, atau beliau mengoreksi maknanya. Kama annahu abdala ba'dol alfadhi bi alfadhin ukhra. Ya, kama annahu abdala ba'dol alfadhi bi alfadhin ukhra. Sebagaimana beliau rahimahullah ta'ala itu menggantikan sebagian lafad dengan lafadz yang lain. Ya, wala'allahu, ya, dan barangkali beliau ra'a annaha ansabu lil muradi fi hadzal asri. Kenapa beliau sampai mengganti lafadz dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan lafadz yang lain? Ya, barangkali beliau memandang bahwa lafadz-lafadz yang lain tersebut itu adalah yang lebih sesuai, ya, dengan maksud yang diinginkan pada zaman ini. Ya, mungkin diksi yang digunakan itu, kata-kata yang digunakan itu lebih sesuai dengan lafadz yang lain tadi kalau untuk zaman ini. Ya, ini hanya masalah konteks saja. Mungkin konteks dahulu dan sekarang itu agak berbeda. Maka untuk zaman sekarang mungkin lebih sesuai menggunakan lafadz yang ini. Wa qad zada syai'an minal alfadhi wal mustalahati, dan sungguh beliau juga menambahkan sesuatu dari lafadz-lafadz dan juga istilah-istilah yang terkait dalam adab ini. Farahimahullahu, Maka semoga Allah merahmati Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala wa jazahu ala ma qadima lil ummati khairul jazai. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas apa yang telah beliau berikan kepada umat dengan balasan yang sebaik-baiknya balasan. Wallahu a'lamu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.